السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti rahimahullah, dan masih pada sejarah tentang Islamnya Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Suyuti rahimahullah wa akhraja al-Bazzar وطبراني وأبو نعيم في الحلية. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Tabrani dan Abu Nu'aym dalam Al-Hilyah rahimahumullah, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail, yani Dalail An-Nubuwah. An Aslam qala, qala lana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pernah berkata kepadaku Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata Umar, aku adalah orang yang paling keras di antara manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa baina ana fi yaumin harrin bil hajira, ketika aku di suatu hari yang sangat panas di siang hari di beberapa jalan-jalan Mekah, tiba-tiba bertemu dengan aku seseorang, kemudian berkata, ajaban laka ya ibn al-Khattab, innaka taz'um annaka wa annaka wa qad dakhala 'alayka al-amru fi baytik. Aku heran denganmu wahai ibn al-Khattab, engkau mengaku-ngaku bahwa engkau demikian dan demikian, bahwa engkau ternyata urusannya telah masuk ke keluargamu. Qultu wa madzak, kata Umar, apa itu maksudnya? Qala ukhtuka qad aslamat, saudarimu sudah masuk Islam. yakni menyatakan innaka taz'umu annaka wa annaka, diringkas karena sudah mafhum sehingga cukup dengan kalimat innaka wa innaka, yakni innaka la syadid 'ala ar-rasul wa innaka la syadid 'ala al-islam wa innaka kadza wa innaka kadza, ternyata urusannya sudah sampai ke keluargamu. Bagaimana itu? Dijawab, ukhtuka, saudarimu, saudara perempuanmu telah masuk Islam. Faraja'tu mughdiban hatta qara'tu al-bab. Maka aku kembali ke rumah dalam keadaan marah hingga aku mengetuk pintu. Qila, dikatakan dari dalam, man hadha, siapa ini? Qultu Umar. Fatabadaru fakhtafau minni, maka mereka ketakutan berhamburan dan bersembunyi. Waqad kanu yaqra'una sahifatan baina aydihim, dan mereka saat itu sedang membaca lembaran-lembaran yang ada di tangan-tangan mereka. Tarakuha wa nasuha, mereka meninggalkannya dan mereka lupa. Saking takutnya kepada Umar, mereka berhamburan meninggalkan lembaran-lembaran tadi. Faqamat ukhti taftahul bab, maka bangunlah saudariku membukakan pintu. Maka aku katakan kepadanya, ya aduwata nafsiha, wahai musuh dirinya sendiri. Asabati, apakah engkau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Wa darabtuha bi syai'in kana fi yadi 'ala ra'siha, maka aku pukul dia dengan sesuatu yang aku bawa saat itu. Dia bawa sesuatu, dipukulkan ke kepalanya. Fasalad dam wa bakat, maka mengalirlah darah di wajahnya dan menangis. Faqalat, maka dia berkata, ya ibn al-Khattab, ma kunta fa'ilan faf'al, wahai ibn al-Khattab, kalau engkau ingin melakukan apapun silakan kau lakukan padaku. Faqad sabatu, aku sudah meninggalkan agama nenek moyang, aku sudah masuk Islam, mau apa silakan, apa yang mau kau lakukan. Qala wa dakhaltu, maka aku pun masuk. Hatta jalastu ala sarir, maka aku pun masuk hingga aku duduk di pembaringan yang ada di situ. Fanadhurtu ila sahifah, tiba-tiba aku melihat lembaran. Faqultu ma hadha, aku katakan kepadanya, apa ini? Nawiliniha, nawili karena mukhatabnya perempuan, mukhatabah. Kemudian nunul wiqayah. Nawiliniha, ambilkan untukku, bawa kemari. Qalat lasta min ahliha, kata wanita tadi, engkau bukan golongannya, engkau bukan orangnya. Innaka la tathur minal janabah, engkau tidak suci dari janabah. Hada kitabun la yamassuhu illa al-mutahharun, ini adalah lembaran suci yang tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Fama zaltu biha hatta nawalatniha, aku terus memerintahkannya, memaksanya hingga dia mengambilkannya untukku. Fafatahtuha faida fiha, aku buka lembaran itu, aku baca, ternyata di dalamnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Falamma marartu bismin min asma'illahi ta'ala da'artu minhu, setiap aku melewati nama-nama Allah, hatiku bergetar takutan. Fa'alqaitu sahifah, aku lemparkan lembaran itu. Summa raja'tu ila nafsi, Tapi aku kembali pada diriku lagi, tersadar kembali, penasaran, fatanawaltuha, aku ambil lagi. Aku baca selanjutnya, faida fiha, ternyata di dalamnya kalimat berikutnya, subbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, seluruh apa-apa yang di langit dan seluruh apa-apa yang di bumi. Betapa agungnya Allah SWT telah mensucikan Allah, seluruh apa yang di langit, seluruh apa yang di bumi. Fadha'artu, aku kembali ketakutan, gemetar. Tetapi aku baca kembali, faqara'tu, aku lanjutkan, ila aminu billahi wa rasulih, sampai pada ayat aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Maka aku katakan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa memang tiada ilah kecuali Allah, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kharaju ilayya mubadirina wa kabbaru, maka mereka pun keluar segera sambil bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Gembira mereka bertakbir memuji Allah dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qalu, mereka berkata kepada Umar, abshir, bergembiralah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berdoa pada hari Senin kemarin, yaitu mengatakan, Allahumma a'izza dinaka bi ahabbi rajulaini ilaik, imma Abu Jahlin ibni Hisham wa imma Umar. Gembiralah, karena Rasulullah SAW sudah berdoa, ya Allah, muliakanlah agamamu ini dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai. Artinya, dari orang yang lebih kau cintai dari dua orang, Abu Jahl ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Berarti engkaulah yang dimaksud. Itu makna tersiratnya. Ini mereka cukup mengucapkan, gembiralah engkau, karena Nabi sudah berkata, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan keislaman salah satu dari dua orang yang lebih kau cintai, yang mana? Ternyata Umar yang dicintai, karena Umar yang segera masuk Islam. Wadalluni alan wadalluni au dulluni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitin bi asfal safa. Kata Umar, wadalluni, mereka pun akhirnya mengantarkan aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumah di bawah bukit Safa. Fa kharajtu hatta qara'tu al-bab, maka aku pun keluar mengikuti mereka sampai ke rumah yang dimaksud. Dalam riwayat disebutkan rumahnya Arqam ibni Abil Arqam. Aku ketuk pintunya, qara'tul bab. Faqalu, mereka dari dalam bertanya, man? Siapa? Qultu ibn al-Khattab. Aku jawab, anak al-Khattab. Wa qad 'alimu shiddati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam keadaan tahu betapa kerasnya aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famajtara ahadun biqathil bab. Maka enggak ada yang berani satu orang pun dari mereka untuk membukakan pintu. Hatta qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hingga Nabi sendiri yang menyuruhnya, yang memerintahkannya, iftahu lahu, kata Nabi, bukakanlah untuknya. Fafatahu li, maka mereka pun membukakan pintu. Fa akhadha rajulani bi'abudayya, tetapi saking takutnya mereka, ketika dibukakan pintu, mereka segera memegang lengan Umar bin Khattab. Bangkitlah dua orang dengan segera memegang dua lengan Umar. Lengan itu yang di atas. Ini yad, ini adud. Ini adud. Lengan bagian atas namanya adud. Adudaya, sehingga lengan yang kanan dipegang oleh satu orang, lengan yang kiri dipegang oleh orang lain. Begitu. Karena mereka bukan takut terhadap diri-diri mereka, tapi justru mereka takut mengkhawatirkan kejelekan pada Rasulullah SAW. Khawatir Umar akan memukul atau membunuh atau menikamkan pedangnya. Sehingga dalam riwayat yang kemarin, para sahabat tadi memegang lengan Umar dan memegang pedang Umar. Sehingga segera dipegang pedangnya sehingga tidak bisa mencabut pedangnya dari sarungnya. Karena mereka kemana-mana membawa pedang. Demikian para sahabat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu, dia pegang tangan kanan dan tangan kirinya oleh kaum muslimin, dibawa menemui Nabi sallallahu sampai di hadapan Rasulullah sallam, Nabi bersabda, "Khallu anhu." Tinggalkan dia. Ini biarkan, lepaskan dia. Setelah mereka melepaskan Umar, Nabi sendiri yang akhadha bimajami'i qamisi, masih cerita Umar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil seluruh bajuku dengan tangannya. Baju bagian depannya dikumpulkan, dipegang oleh Rasulullah sallam. Terbayang? Nah. Sambil berkata, "Aslim ya ibn al-Khattab. Allahumma hdi." Masuk Islamlah wahai ibn al-Khattab. Ya Allah berilah petunjuk padanya. Ya Allah berilah hidayah kepadanya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau melakukan dua hal. Pertama mengajak, kedua mendoakan. Dan beginilah semestinya seorang dai. Bukan hanya mengajak tapi mulutnya jelek. Ini sunnah, ikutilah sunnah. Dasar musuh sunnah. Dasar orang yang anti ini. Ila akhirnya. Tidak demikian. Tetapi justru mulutnya sesuai dengan ajakannya. Ajakannya adalah aslim. Ya ibn al-Khattab. Masuk Islamlah. Wahai ibn al-Khattab. Doanya pun Allahumma hdi. Ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Maka ketika kita mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada Islam, kita doakan Allahumma hdihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, berilah hidayah pada mereka, berilah bimbingan mereka kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan aslim ya ibn al-Khattab, Allahumma hdihi, fatashahadtu, maka aku pun mengucapkan syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Fakabbara almuslimuna takbiratan sumi'at bifijaj Makkah. Maka bertakbirlah seluruh kaum muslimin yang ada di sana hingga terdengar suaranya dari seluruh pojok-pojok Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kanu mustakhfi. Padahal mereka tadinya mustakhfi. Bersembunyi. Inilah yang diistilahkan oleh beberapa penulis-penulis kitab sirah dengan masa-masa sirriyah. Ya, ini masih dakwahnya dakwah secara rahasia. Di salah satu rumah, dalam keadaan ditutup pintunya, itu di awal-awal masa-masa Islam. Adapun sekarang, kata Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, siapa yang dakwahnya sembunyi-sembunyi, tidak mau diketahui oleh kaum muslimin yang lain, maka fa'lam fa innahum asasu dalalah, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan. Kalau ada yang berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, tidak boleh diketahui oleh kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa mereka sedang merencanakan kesesatan. Mengapa? Biasanya mereka sembunyi-sembunyi dengan dalil kisah ini. Rasulullah SAW berdakwah sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abdul Arqam. Saat itu kaum muslimin hanya mereka yang bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Satu rumah. Seluruhnya kufar, musyrikin, musuh-musuh agama. Sedangkan sekarang kita di negeri muslimin, bersama kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka semua punya Quran, mereka semua mengerti tentang hadis-hadis, apalagi apa yang disembunyikan? Maka kalau ada yang sembunyi-sembunyi, mereka bukan mengajarkan Quran. Kalau mereka berkata, kami sembunyi-sembunyi tapi mengajarkan Quran. Kalau mengajarkan Quran, kenapa kaum muslimin tidak boleh melihatnya? Padahal kaum muslimin juga punya Quran. Oh, mengajarkan sunnah. Kalau mengajarkan sunnah, mengapa sembunyi-sembunyi? Kaum muslimin juga berhak untuk menerima sunnah. Berarti pasti mereka sedang merencanakan kesesatan seperti ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada kitab. Qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah, membawakan riwayatnya dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadinya mereka sembunyi-sembunyi ketika mendengar Umar masuk Islam, mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, maka mereka semua bertakbir dengan keras sehingga riuh dengan takbir terdengar min fijaji Makkah, terdengar sampai ke pojok Makkah. Maka tentunya mereka akan mendengar, akan diketahui. Falam asya an ara rajulan yudrab illa ra'aituhu wala yusibuni min dhalika syai. Dan aku tidaklah menginginkan untuk melihat orang dipukul kecuali aku bisa melihatnya. Ya, karena dia yang mukul. Ya. Aku pengen lihat si fulan dipukul, aku mukul. Artinya beliau adalah orang yang seperti itu keadaannya dulu. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk memukul seseorang. Hanya saja wala yusibuni min dhalika syai. Tetapi aku ketika masuk Islam, kok enggak ada yang memukulku? Lihat apa yang dipikirkan oleh Umar. Ketika dia masih kafir, masih musyrik, enggak ada orang yang masuk Islam kecuali dipukul, dihinakan, disakiti oleh beliau. Maka ketika beliau masuk Islam, beliau ingin bahwa aku dibalas. Sekarang aku masuk Islam, silakan pukul aku. Ikhwan ibn na'azakumullah. Bagaimana caranya Umar supaya dia pun merasakan apa yang dirasakan para sahabat yang lebih dulu masuk Islam? Faji'tu ila khali. Aku datangi saudara ibuku, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Wa kana syarifan. Dan dia adalah tokoh Quraisy. Syarifan itu maknanya mulia, tetapi Abu Jahal tidak mulia. Sehingga syarif kita terjemahkan tokoh besarnya musyrikin. Begitu saja. Jadi syarif itu memiliki dua makna. Makna mulia dan makna ditokohkan. Maka ini yang kedua, ditokohkan. Dia adalah tokohnya musyrikin Quraisy. Faqara'tu 'alaihi al-bab, maka aku ketuk pintunya. Kemudian dia bertanya, "Man hadza?" Siapa ini? Qultu Ibn al-Khattab, aku adalah Umar bin Khattab, wa qad saba'tu, dan aku sudah keluar dari agama nenek moyangku. Aku sudah masuk Islam. Maka Abu Jahal berkata, "La taf'al, jangan lakukan." Thumma dakhala wa ajafa al-bab duni. Kemudian ketika dia melihat aku dalam keadaan sudah masuk Islam, dia masuk kembali ke rumahnya dan dia banting pintunya duni. Yani tidak menerima aku sebagai tamunya. Faqultu, aku katakan, "Ma hadza bishai?" Ini bukan apa-apa. Kalau sekedar dibanting pintu saja, memang terusir maknanya, dihinakan oleh dia. Tapi cuma segini, Umar masih merasa kecil, kecil sekali. Mahadabi syaih, ini tidak ada apa-apanya. Fadahabtu ila rajulin min udhama'i Quraisy. Maka aku datangi salah seorang dari tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Fanadaituhu, aku panggil dia, ya fulan. Fakharaja ilayya, maka dia keluar menemui aku. Faqultu lahu mithla maqalati li khali, maka aku katakan kepadanya seperti yang aku katakan pada paman dari ibuku. Aku katakan qad sabatu, aku sudah masuk Islam, aku sudah meninggalkan agama nenek moyangku. Faqala li mithla maqala khali, ternyata dia mengucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh khaluhu, oleh Amr bin Hisham, Abu Jahal, hanya berkata la taf'al, kemudian ditinggal. Maka aku katakan laisa hadza bi syai', ini pun enggak ada apa-apanya. Padakhala wa ajafal babduni, sama saja dia masuk dan dia banting pintu untukku. Faqultu ma hadza bi syai', ini enggak ada apa-apanya. Innal muslimin yudrabun, kok muslimin ketika masuk Islam mereka dipukuli, kok aku enggak? Wa ana la udrab, sedangkan aku enggak dipukul. Faqala li rajulun, maka berkata seseorang kepadaku, atuhibbu an yu'lam bi islamik, apakah kau ingin agar diketahui keislamanmu oleh semua orang? Faqultu na'am, iya, aku ingin diketahui oleh semua orang. Qala fa idza jalasa an-nas fil hijri, kalau manusia duduk di hijr, ini hijr Ismail, di dekat Ka'bah, mereka biasa duduk-duduk di sana. Kalau kamu lihat mereka sedang berkumpul di sana, fa'ti fulanan, maka datangilah si fulan. Li rajulin lam yakun yaktumus sir, fulan ini adalah seorang yang tidak bisa menyembunyikan rahasia. Begitu mendengar apapun dia akan umumkan otomatis. Enggak ada saklarnya, enggak ada saringannya, enggak ada hijabnya antara telinga dengan mulutnya. Terbayang, apa yang terdengar di telinga langsung mulutnya bergerak. Ada jenis-jenis manusia yang seperti itu. Begitu dengar di telinga, mulutnya langsung ngomong. Wah, begini, begini, begini, begini, begini. Begitu dengar, mulutnya berbicara. Ini sambungannya langsung antara telinga dengan lidahnya. Datangilah dia. Faqul bainaka wa bainahu, katakanlah antara kamu dengan dia. Bisikkanlah antara kamu dengan dia saja, seakan-akan rahasia, nanti dia akan umumkan. Katakan inni qad sabatu, fa in qalla ma yaktumus sir, karena dia hampir-hampir enggak pernah bisa menyembunyikan rahasia. Maka aku sengaja datangi dia. Wa qad ijtama'a an-nasu fil hijri, manusia sedang berkumpul di hijr Ismail dekat Ka'bah. Faqultu fi ma baini wa bainahu, maka aku katakan pada si fulan tadi antara dia dengannya, inni qad sabatu, aku sudah meninggalkan agama nenek moyangku, aku sudah masuk Islam. Orang itu terkejut, awa qad fa'al, engkau sudah melakukannya? Qultu na'am, iya, aku sudah melakukannya. Maka tiba-tiba dia mengatakan, fanada bi'ala sawtihi, dia menjerit dengan sekeras suaranya, inna abdul khattab qad saba, inna abdul khattab qad saba, sesungguhnya abdul khattab telah meninggalkan agamanya, telah masuk Islam. Fabadaru ilayya, maka orang yang ada di situ semuanya menyerang aku. Fama ziltu udrab, fama ziltu adribuhum wa yadribunani, maka mulailah mereka memukuli aku dan aku memukuli mereka, berantem. Dan itu yang dicari memang, kenapa kaum muslimin masuk Islam dipukul, aku kok enggak? Maka dia sengaja ingin dipukul. Adribuhum wa yadribunani, Aku pukul mereka dan mereka memukul aku. Wajtama'a ilayyan nas. Maka manusia bertambah banyak, berkumpul. Dan tentunya Umar dikeroyok ramai-ramai oleh mereka radhiyallahu taala anhu. Faqala Khali, maka berkatalah paman dari ibuku, ini saudara ibuku, yaitu Abu Jahal, ma hadhil jamaah, apa kumpulan manusia ini? Qila Umar qad saba, dikatakan bahwa Umar telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Faqama 'ala al-hijr, maka dia berdiri di atas hijr Ismail, fa asyara bikummihi, mengisyaratkan kepada kantungnya, maksudnya dadanya, karena kantung biasanya di dada. Begitu. Fa asyara ila bikummihi, kum bisa bermakna jaib, bisa bermakna lengan baju. Tetapi di sini yang tepat adalah jaibihi. Fa asyara bikummihi ila ala inni qad ajartu, ketahuilah bahwa aku telah melindunginya, aku yang menjaganya, aku jaminannya terhadap ibnu ukhti, terhadap anak saudariku. Fatakashafu anni, maka mereka pun bubar menjauh dari Umar. Kata Umar, fakuntu la asya' an ara ahadan minal muslimin yudrab wa yudrab illa ra'aituhu. Aku enggak ingin melihat kaum muslimin dipukul kecuali aku ingin melihat seperti itu. Aku pun pengin merasakan dipukul. Faqultu ma hadha bi syai' qad yusibuni, ini belum apa-apa, aku belum mendapatkan apapun yang menimpaku sedikit pun. Fa ataitu Khali, maka aku datangi Abu Jahal, pamanku ini. Aku katakan padanya, jiwaruka rudda alaik, jaminanmu aku kembalikan kepadamu. Maka aku umumkan bahwasanya jaminan pamanku batal, aku sudah kembalikan kepadanya. Fama ziltu udrab wa udrab hatta a'azzallahu al-islam, maka akhirnya mereka pun kembali berani menyerang aku, memukul aku, aku dipukul hingga jadilah Islam ini jaya. Wa akhraja Abu Nu'aim fi Dalail. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa qad zada daqiqa wahidah, sudah lebih satu menit. Wabillahi taufiq, wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.